بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله لنجدكم رجلاً لنجدكم pembahasan tentang الاسم الموصول اسم موصول mereka sudah disebutkan lafaz-lafaz pada isim mausul baik al-mausul nas maupun al-mausulul mushtarak. Kemudian yang berikutnya sesudah itu terkait dengan isim mausul sesuai dengan makna yang disebutkan pada kitab ini tentang isim mausul, yakni isim yang membutuhkan silah dan a'id, isim yang membutuhkan silah dan a'id. Ini makna dari isim mausul, sehingga di sini sesudah ini insyaallah akan dibahas tentang silah pada isim mausul tersebut, apa yang lebih dikenal dengan silatul mausul, silah pada isim mausul. Wa taftakhirul mausulatu kulluha ila silatin, dan isim-isim mausul tersebut semuanya, ya kulluha ya untuk taukid, semuanya membutuhkan silah, ya membutuhkan silah. Mutaakhiratin anha, yang letaknya apa, terakhir darinya, maksudnya yang letaknya itu sesudah isim mausul tersebut, yang diakhirkan dari isim mausul tersebut. Jadi silah atau silatul mausul ini dia selalu sesudah isim mausul, diakhirkan daripada isim mausulnya. Tidak akan pernah silah ini mendahului atau mengawali isim mausul. Itu bukan silatul mausul. Tetapi yang dimaksud dengan silatul mausul adalah yang sesudah isim mausul atau yang diakhirkan daripada isim mausul tersebut. Wa a'idin, ya, jadi isim mausul tersebut semuanya membutuhkan silah yang diakhirkan dan membutuhkan a'id, ya. Ini dan a'id nanti juga akan dibahas insyaallah. Untuk silah tadi, silah ini ya, ini yang umum dikenal oleh mukhatab dalam sebuah ucapan, dalam sebuah kalimat, tentunya yang dijadikan silah ya, pada isim mausul tersebut sesuatu yang umum dikenal, yang difahami ya, yang itu dianggap oleh mutakallim ya. Jadi menurut anggapan mutakallim pembicara, orang lain atau yang diajak bicara atau yang mendengarkan ucapan tersebut bisa memahami, mengetahuinya dengan benar, dengan baik ya. Jadi isim mausul itu dikatakan nafis, artinya kurang, kalau hanya sekedar lafal-lafal isim mausul saja. Misalkan hanya alladzi atau alladzina atau man atau yang lainnya, kalau hanya lafal-lafal isim mausul saja itu masih ada makna yang kurang untuk menyempurnakan makna dari isim mausul tersebut, sehingga dia membutuhkan silah untuk menyempurnakan maknanya. Dengan adanya silah, maka makna dari isim mausul itu akan menjadi sempurna, menjadi lengkap, menjadi jelas. Ini faedah atau fungsi atau maksud dari silah tersebut. Kemudian wasilah itu dijelaskan ini, as-silah ini jumlatun aw syibhuha. Yang dimaksud dengan silah yakni sebuah kalimat, jumlatun, sebuah jumlah, sebuah kalimat. Dan tentunya yang dimaksud jumlah mufidah. Jumlah di sini tentunya jumlah mufidah, baik itu nanti jumlah ismiyah maupun fi'liyah nanti akan dijelaskan. Ini satu kalimat yang sempurna, yang mufidah. Au syibhuha atau syibhu jumlah, sesuatu yang menyerupai jumlah. Ini. Dan syarat dari jumlah ini adalah jumlah yang merupakan khobari, ya, artinya yang menunjukkan sesuatu itu berita yang benar atau yang bukan. Ya, jadi yang menunjukkan satu khobar, satu pembenaran, suatu kekeliruan, ini yang menjadi syarat pada jumlah yang menjadi silatul mausul ini. Kemudian masing-masing dari keadaan silah ini, baik yang jumlah maupun yang syibhu jumlah, dijelaskan di sini. Fal jumlatu ma tarakkaba min fi'lin wa fa'ilin. Jadi jumlah itu kalimat tersebut, yakni sesuatu atau suatu kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Ini yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah. Fi'lin wa fa'ilin. Ini jumlah fi'liyah. Atau yang menggantikannya. Misalkan nanti ada kana yang mendahului. Ini juga termasuk jumlah fi'liyah. Walaupun tidak disebut sebagai fa'il, tetapi isim kana, khobar kana, itu tetap dianggap sebagai jumlah fi'liyah. Jadi fi'il dan fa'il ini disebutkan untuk menunjukkan asalnya atau keumumannya. Yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah fi'liyah itu berupa kana beserta isim kana maupun khobar kana. Itu juga termasuk jumlah fi'liyah. Ya. Ini. Jadi di sini ditunjukkan atau disebutkan asalnya atau keumuman jumlah fi'liyah yaitu fi'il dan fa'il. Nahwu, contohnya dalam kalimat ja'alladhi qama abuhu. Ya, datang orang yang ayahnya berdiri. Alladhi qama abuhu. Alladhi ini isim mausul. Kemudian isim mausul ini diikuti silah untuk menyempurnakan makna isim mausul tersebut. Yang menjadi silah adalah qama abuhu. Qama di sini fi'il, kemudian abu sebagai fa'il dari qama tersebut. Ini silahnya, qama abuhu berupa fi'il dan fa'il atau jumlah fi'liyah yang itu menyempurnakan isim mausul tadi dari sisi makna. Seandainya hanya alladhi, misalkan ja'a alladhi, ja'a alladhi, maka makna kalimat ini tidak lengkap, tidak sempurna. Datang orang yang tidak sempurna, tidak lengkap, maka harus didatangkan silatul mausul. Ja'alladhi qama abuhu, datang orang yang ayahnya berdiri. Ini silatul mausul. Contoh dalam ayat wa qawlihi ta'ala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu. Alladhi, kemudian silahnya sadaqah. Ini fi'al. Kemudian fa'alnya dhamir mustatir tafsirnya huwa. Kembali pada alladhi. Ini silah yang berupa fi'al dan fa'al dalam contoh ayat ini. Untuk yang berikutnya, insyaallah nanti kita lanjut pada salat, ya. Assalamualaikum. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa insyaAllah kita lanjutkan. Di silah yang berupa jumlah, yakni yang tersusun dari fi'al dan fa'il, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, au min mubtada'in wa khobarin, atau tersusun dari mubtada dan khobar, yakni berupa jumlah ismiyah. Karena mubtada dan khobar ini menyusun jumlah ismiyah. Atau yang semisal dengan mubtada dan khobar ini. Ya. Nahwu, contoh yang berupa mubtada dan khobar. Ja'a alladhi abuhu qa'imun. Alladhi isim mausul. Kemudian silahnya abuhu qa'imun. Abu ini sebagai mubtada, qa'imun sebagai khobar, berupa jumlah ismiyah, ini menjadi silah dari alladhi. Contoh dalam ayat, wa qawlihi ta'ala alladhi hum fihi mukhtalifun. Di surah An-Naba ya, awal juz amma. Amma yatasa'alun alin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi isim mausul, hum ini sebagai mubtada, mukhtalifun ini khobarnya. Di sini khobarnya mukhtalifun. Ini khobar menyusun jumlah ismiyah ini menjadi silah dari isim mausul alladhi tadi. Baik. Adapun fihi dalam ayat ini, ini muta'alliq dengan mukhtalifun, terkait dengan ism fa'il mukhtalifun. Jadi secara asal alladhihum mukhtalifuna fihi. Ini susunan secara asal demikian. Kemudian dibalik dalam ayat ini menjadi seperti ini. Yang jelas mubtada'nya itu hum, dhamir hum, kemudian khabarnya adalah mukhtalifun. Ini silah yang berupa jumlah ismiyah, yakni tersusun dari mubtada dan khabar. Okay. Kemudian tadi artinya ja'alladhi abuhu qa'imun, datang orang yang ayahnya berdiri. Mungkin kalau arti bahasa Indonesia ya hampir sama, mungkin tidak ada perbedaan, tetapi dari sisi bahasa Arab sebenarnya ada sesuatu yang berbeda ketika suatu kalimat diungkapkan dengan jumlah fi'liyah dengan kalimat yang diungkapkan dengan jumlah ismiyah. Ya. Alladhi qama abuhu, atau kalimat jumlah fi'liyah qama abuhu, secara arti, secara umum dengan abuhu qa'imun sama ya, ayahnya berdiri. Tapi dari bentuknya, yang satu jumlah fi'liyah, yang satunya jumlah ismiyah, di situ ada perbedaan, yakni kalau berubah jumlah fi'liyah ya, yang namanya fi'al itu terkait dengan waktu, ada keterkaitan dengan waktu, walaupun tidak diungkapkan secara jelas, secara zahir, tetapi dari bentuk fi'al itu sudah menunjukkan ada keterkaitan dengan waktu. Jadi sifatnya berubah, bisa berubah. Qama abuhu, ayahnya berdiri, berdirinya di waktu yang lampau, tadi, kemarin, waktu yang lampau, ditunjukkan pada bentuk fi'il madhi qama. Ini jumlah fi'liyah. Adapun jumlah ismiyah, misalnya tadi abuhu qa'imun, pada jumlah ismiyah ini menunjukkan sesuatu yang subut, jadi keadaan yang tetap atau istimrar, berterusan, jadi tidak terkait dengan waktu. Jadi menunjukkan keadaan yang tetap, yang tidak terkait dengan waktu. Jadi lebih dari sisi ini lebih kokoh, artinya dia tidak dikaitkan dengan waktu. Jadi keadaannya berdiri. Ini perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya, di antaranya ini. Kembali ke sini, jadi baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah itu bisa menjadi silah dari isim mausul. Kemudian yang berikutnya, wa syibhul jumlati, silah yang berupa syibhu jumlah, sesuatu yang serupa dengan jumlah. Jadi tidak termasuk jumlah, bukan jumlah, baik yang fi'liyah maupun yang ismiyah, tetapi juga bukan sebagaimana bentuk mufrad, artinya suatu yang satu kata yang berupa satu kata, sebagaimana pada misalkan khobar mufrad atau pengertian mufrad dari sisi jumlah kata, ya, terkait dengan jumlah atau sifu jumlah. Di sana ada tiga macam jumlah, sifu jumlah dan mufrad. Kalau dimaksud jumlah tadi berupa kalimat, ya, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kemudian kalau mufrad, yang dimaksud mufrad itu berupa satu kata, ya, satu lafaz, satu kata, bukan kalimat, ya, walaupun itu bermakna jamak ataupun musanna ataupun ifrad menunjukkan jumlah satu, tetapi kalau itu berupa satu kata, satu lafaz, itu disebut mufrad. Nah, di sana ada bentuk yang lain yang bukan jumlah tetapi juga bukan mufrad, yang dinamakan dengan syibhu jumlah, yakni sesuatu yang menyerupai jumlah, hampir sama dengan jumlah tetapi tidak termasuk jumlah. Ada tiga macam syibhu jumlah yang menjadi silah pada isim mausul ini. Disebutkan di sini salah satu asya'ah, ada tiga macam, tiga jenis. Ahaduha, salah satunya, yang pertama, az-zarfu, yaitu zaraf. Nahu, contoh, ya, ja'ani alladhi andaka, datang kepadaku orang yang ada di sisimu. Indaka, inda, di sini zaraf. Ini menjadi istilah dari isim mausul alladhi sebelumnya. Ini istilah yang berupa dzaraf. Contoh dari ayat wa qawlihi ta'ala ma'indakum yang fad. Ma di sini ma'al mausulah. Jadi semakna dengan alladhi. Ya, secara asal ya alladhi atau yang misalnya ma'al mausulah. Kemudian istilahnya inda. Dalam ayat tadi yang menjadi silah adalah inda, ma indakum, ai alladhi indakum. Ini silah yang berupa zaraf. Dan di sini disyaratkan silah yang berupa zaraf ini, yaitu zaraf makan, yakni zaraf tersebut yang menjadi istilah, dia harus bermakna tam, artinya bermakna yang sempurna, yang melengkapi dari istilah tersebut, yang bisa melengkapi makna dari istilah tersebut. Ya, jadi ketika disebutkan zaraf yang menyertai istilah tadi, ini bisa difahami maknanya dengan benar, dengan jelas, dengan tepat, tidak rancu, tidak samar, karena di sana dari atau dikaitkan dengan silah ini nanti ada zaraf yang sifatnya itu naqis, yang kurang. Artinya apa? Ketika dikaitkan dengan isim mausul atau zaraf tersebut menjadi silah pada isim mausul, itu maknanya tidak sempurna atau tidak jelas. Nah, yang demikian itu tidak bisa menjadi silah. Yang bisa menjadi silah ketika zaraf itu bisa memberikan makna yang benar, yang tepat, yang jelas pada isim mausul tersebut. Seperti contoh-contoh ini tadi, alladhi indaka, atau dari ayat ma'indakum yang fad wa ma'indallahi baq, ya, ayat kelanjutannya ayat, ya, wa ma'indallahi baq, ini baqin, ini makna al-mautulah inda sebagai zaraf, inda zaraf sebagai silahnya. Ini memenuhi syarat karena ini tam, artinya menyempurnakan isim mausul tersebut secara makna. Ini berbeda dengan misalnya ja'a alladhi, jika ada dzaraf makanan, ya, lafaz makanan ini sebagai dzaraf. Ini kan walaupun dia zaraf, ya, lafaz makanan, ja'a alladhi makanan, makanan itu zaraf, tetapi di sini dia tidak bisa memberikan makna yang sempurna pada isim mausul. dia naqis, kurang, tidak bisa memberikan makna yang sempurna. Maka yang demikian dia tidak bisa menjadi silah dari isim mausul tersebut. Jadi tidak asal semua dzarf bisa dijadikan silah, tetapi yang memenuhi syarat, yakni bisa menyempurnakan isim mausul, ini menjadi atau bermakna menjadi makna yang sempurna, yang utuh, yang jelas, yang tidak samar. Okay. Dari ayat ini, untuk sekedar tambahan tadi ya, ma indakum yanfad wa ma indallahi bah, isim mausul ma ini sebagai mubtada, kemudian yanfad itu khobar, ma indakum yanfad, yanfad itu khobar, jadi ma mubtada, ma isim ma al mausulah, isim mausul ini mubtada, yanfad khobar, wa ma indallahi baqin, ma ini juga mubtada, kemudian baqin khobarnya. Inda itu silah dari ma al-mausulah. Jadi yang namanya silah itu tidak sampai akhir kalimat semuanya, atau tidak sampai akhir ayat semuanya, tidak. Sebatas yang memang diperlukan untuk menjelaskan isim mausul tadi. Ya. Tentunya ini bisa difahami dari apa? Dari maknanya, dari qarinahnya, dari siyaqul kalam. Mana batas dari silah, sampai kata apa, sampai kalimat mana, ini yang juga harus diperhatikan. Bukan kemudian semua yang sesudah isim mausul kemudian dijadikan silah, ya, tentunya dikaitkan tadi dari qarinahnya, dari makna, dari siyaqul kalam, sesuaikan, tentukan ya. Dan juga jenis-jenis silah tadi ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian di sini zaraf ya. Kemudian yang berikutnya juga nanti adalah jar wa majrur. Jadi itu semua juga perhatikan dari makna, dari siyaqul kalam, dari qarinah-qarinah yang ada, ya, mana yang menjadi silahnya itu. Untuk melengkapi jenis syidhu jumlah yang berikutnya, yang kedua, wasani al-jar wa majruru, jar wa majrur, yakni berupa susunan huruf jar diikuti isim yang dijarkan oleh huruf jar tersebut. Ya, disebut dengan al-jar wal majruru. Nahu, contoh, ja'alladhi fid dari, datang orang yang ada di rumah itu, orang yang ada di rumah atau yang ada di kampung itu datang. Alladhi isim mausul, kemudian silahnya fid dari, yakni berupa huruf jar fi beserta isim majrurnya yaitu ad-dari, berupa susunan jar wa majrur, ini menjadi silahnya. Contoh dalam ayat wa qawlihi ta'ala wa alqat ma fiha wa takhallat, ya, di surah Al-Insyiqaq ya. Wa alqat ma fiha, dan dia melemparkan apa yang ada di dalamnya. Ma di sini al-mausulah, kemudian fiha, fi ini huruf jar, ha dhamir ya, yang terletak sudah huruf jar tersebut, ini disebut sebagai al-jar wal majrur, ini sebagai silah dari ma al-mausulah. Baik. Dan pada jar wa majrur ini juga disyaratkan sebagaimana pada dzaraf tadi, artinya apa? Bisa memberikan makna yang sempurna pada isim mausul tadi, bukan sesuatu yang naqis atau yang samar atau yang tidak jelas. Ya, misalnya ada kalimat ja'a alladhi bika, alladhi bika. Kalau dari sisi lafaz itu jar wa majrur, ba kemudian diikuti dhamir kaf, itu jar wa majrur, terletak sudah Allah di isim mausul. Tetapi apakah itu bisa dijadikan silah? Tidak. Kenapa? Karena nafis atau kurang dari sisi makna, dia tidak bisa melengkapi, tidak bisa menyempurnakan isim mausul menjadi makna yang sempurna, sehingga yang semacam ini tidak bisa menjadi silah. Jadi ini juga sama dengan dzaraf tadi, harus tam, artinya bisa menyempurnakan makna pada isim mausul tersebut sehingga bisa menjadi jelas ya, dan tidak rancu, ini tidak samar. Dan, kemudian dijelaskan di sini wa yata'allaqu adzarfu wal jar wal majruru, dan dzaraf beserta jar dan majrur tersebut, dzaraf dan jar wa majrur ini terkait, yata'allaq terkait, Iza waqa'a silatan, jika menjadi silah, jika dzaraf dan juga jar wa majrur itu menjadi silah, maka dia akan terkait bi fi'lin mahdhufin wujuban, dengan suatu fi'il yang dihilangkan secara wajib. Jadi dzaraf, jar wa majrur ketika menjadi silah ini terkait dengan suatu fi'il. Dan fi'il ini apa? Dihilangkan secara wajib. Fi'il ini wajib dihilangkan. Artinya apa? Dia tidak boleh ditampakkan. Justru tidak boleh ditampakkan. Karena di sini dikatakan wujuban. Berarti wajib dihilangkan, tidak boleh ditampakkan. Ini. Sehingga karena di sini ya ta'allaq bi fi'lin mahdhufin wujuban, maka tadi dzaraf dan jar wa majrur itu dikatakan sebagai syibhu jumlah, menyamai atau menyerupai jumlah, karena dia ya ta'allaq bi fi'lin mahdhufin ini. Taqdiruhu, takdirnya, makna yang terkandung pada fi'il mahdhuf wujuban tadi, fi'il yang dihilangkan wajib tadi, yakni istaqarra. Ya. Istaqarra. Jadi takdirnya maknanya apa? Istaqarra indaka. Istaqarra fid dari. Dari contoh tadi ya, dari kalimat tadi. Ja'a alladhi, ya, di situ terkandung makna istaqarra ya, indaka. Istaqarra. Atau ja'a alladhi istaqarra fid dari. Ini takdirnya semacam ini, ada fi'il istaqarra. Dan fi'il ini wajib dihilangkan, tidak boleh ditampakkan. Tidak boleh misalkan mengatakan ja'alladhi istaqarra indaka, ja'alladhi istaqarra fid dari, atau yang semisalnya. Justru tidak boleh, harus ditakdirkan fi'il istaqarra tersebut, cukup disebutkan dzaraf dan jar wa majrurnya saja. Ini. Jadi dengan sebab ini, maka tadi dikatakan sebagai syibhu jumlah, menyerupai jumlah, dan juga yang yat muta'alik ini berupa fi'il, ya, karena terkait dengan jumlah tadi. Tapi bukan berupa ism, ya, bukan bentuk ism fa'il, tapi bentuk fi'ilnya ini, istaqarra. Ini tambahan catatan terkait dengan dzaraf dan jar wa majrur. Dua bentuk dari syibhu jumlah yang menjadi silah mausul. Kemudian bentuk yang ketiga dari silah mausul, wasal itu yang ketiga, sifatus sharihatu, sifah sharihah, sifah yang jelas, ya, sharih itu jelas maknanya. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan sifah sharihah, ismul fa'ili wasmul maf'uli, yakni ism fa'il dan ism maf'ul. Isim fa'il, bentuk isim fa'il, ya, mengikuti wazan fa'ilun, kalau dari sulasi ya, dari fi'il tiga huruf, mengikuti wazan fa'ilun, kemudian isim maf'ul, mengikuti wazan maf'ulun, dengan catatan ini kalau dari yang tiga huruf, sulasi mujarad, adapun kalau yang selain itu nanti dari bentuk mudhara'nya, dengan mengubah huruf mudhara'ah menjadi min, ya, nanti bisa dilihat di sorofnya ya. Jadi yang jelas terkait dengan silah ini yang berupa sifah sharihah, yakni silah yang berupa isim fa'il dan ataupun yang berupa isim maf'ul. Wa takhtasu bil alifi wal lami, dan ini khusus pada isim mausul yang berupa alif lam. Ya, kemarin disebutkan ya, lafaz isim mausul mushtarak. Ya, lafad-lafad pada isim mausul yang jenisnya mushtarak. Di sana ada 6 lafad, yakni man, ma, ayun, al, alif lam. Ini, kemudian zu dan za. Ya, di situ ada al atau alif lam. Ya, lafad yang ke-4 ya. Ini. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya al, al-mausulah, alif lam, al-mausulah ini menjadi isim mausul ketika masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul. Maka terkait dengan di sini yang menjadi silah pada isim mausul al, ya, jadi isim mausulnya berarti apa? Alif lamnya. Alif lamnya, ini isim mausulnya. Sebagaimana kemarin dijelaskan, ya, pada lafad isim mausul musyarak, isim mausulnya adalah alif lam. Kemudian yang menjadi silah apa? Isim fa'il, ya, atau isim maf'ul. Ya, ini yang menjadi silahnya. Ya, dan ini khusus untuk alif lam tadi. Alif lam al-mausulah. Ya, silah yang berupa isim fa'il atau silah. Silatul mausul yang berupa isim maf'ul. Ini khusus untuk isim maf'ul yang berupa alif lam. Jadi terkait dengan pembahasan alif lam al-mausulah yang kemarin pada musytarak. Ini. Jadi tidak digunakan pada isim mausul yang lainnya. Tidak pada al-lazi, al-lazina, ataupun man, atau ma, ataupun yang lainnya. Hanya pada isim mausul yang alif lam kemarin. Ini. Dan yang digunakan di sini yang disebutkan hanya isim fa'il dan isim maf'ul saja. Kemarin juga sudah disampaikan pada alif lam al-mausulah hanya isim fa'il dan isim maf'ul. Adapun bentuk-bentuk yang lain dari fi'il, kan di sana ada isim tafdhil, ada sifah musyabbahah ataupun yang lain, ini tidak termasuk. Jadi yang hanya pada bentuk isim fa'il dan isim maf'ul, karena ini yang semakna dengan jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, ini hanya pada bentuk isim fa'il dan isim maf'ul ini. Wallahu a'lam. Ini. Ini macam-macam silah, yakni secara pembagian secara umum ada dua, silah itu berupa jumlah dan silah berupa syifu jumlah. Silah yang berupa jumlah ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kemudian silah yang berupa syidhu jumlah ada tiga, yaitu dharaf yang pertama, yang kedua jar wa majrur, kemudian yang ketiga khusus untuk alif lam al-mausulah, yakni silah berupa sifah sharihah, yakni ism fa'il dan ism maf'ul. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Al-a'idu a'id. Bagaimana pada definisi isim mausul? Isim mausul adalah isim yang membutuhkan silah dan a'id. Tadi sudah dijelaskan silah, silatul mausul. Yang sekarang insyaAllah adalah a'id. Wal-a'idu dhamirun mutabiqan lil mausuli. Yang dimaksud dengan a'id adalah dhamir yang sesuai dengan isim mausul. Dhamir yang sesuai dengan isim mausul. Fil ifradi, dalam hal apa? Dalam hal ifrad, jumlah satu, menunjukkan jumlah satu atau mufrad. Wat tasniyati, menunjukkan jumlah dua atau musanna. Wal jam'i, menunjukkan jumlah banyak atau jama'. Wat tafsiri, dalam hal muzakkar. Wat ta'nithi, dalam hal mu'annas. Kama taqaddama fil amsalatil mazkurati, sebagaimana yang sudah terdahulu pada contoh-contoh yang sudah disebutkan. Jadi a'id ini dhamir. Dhamir yang terdapat pada silatul mausul. Ya, yang dimaksud di sini dhamir yang ada pada silatul mausul. Kembali ke pengertian silatul mausul tadi ya. Yang sesudah jadi isim mausul misalkan alladhi, kemudian qama abuhu, ini silah mausulnya. Nah, pada silah mausul ini ada a'id, ada bomir yang sesuai dengan isim mausul tadi. Ataupun abuhu qa'imun, ya, sebagai contoh ya. Ini masing-masingnya akan ada bomir yang kembalinya pada atau yang menyesuaikan dengan isim mausul dan merujuk pada isim mausul tadi. Dari sisi jumlah, ifrad, tasmiyah atau jamak, dan dari sisi jenis, tazkir dan takmir. Dari contoh tadi misalkan qama abuhu. Di sini mana dhamir yang sesuai dengan isim mausul yang kembali pada isim mausul? Dhamir ha. Pada abuhu. Qama alladhi qama abuhu. Jadi hak di sini bomir kembalinya pada silah mausul, dia sesuai dengan silatul mausul. Alladhi mufrad mudzakkar. Maka bomirnya juga sama, mufrad mudzakkar. Pada silah yang berupa jumlah ismiyah, alladhi abuhu qa'imun. Alladhi abuhu qa'imun. Di sini mana bomirnya? Sama bomir hak pada abuhu. Ini yang sesuai dengan isim mausul alladhi, ya, merujuk kembali pada isim mausul tersebut. Ya, sama mufrad mudzakkar. Ini. Jadi selalu, ya, pada silah itu ada dhamir yang sesuai dengan isim mausul tadi. Karena memang dia merujuknya pada isim mausul tadi. Dhamir tersebut maknanya kembali pada isim mausul tadi. Alladhi qama abuhu, orang yang ayahnya berdiri. Ayahnya, ayah dari siapa? Ayah dari orang ini tadi, dari alladhi. Ya, abuhu qa'imun, ayahnya berdiri. Nya siapa ayahnya? Ayah orang tadi, ayah dari alladhi tadi. Karena memang dia secara makna kembali merujuk pada isim mausul, maka lafalnya juga menyesuaikan dengan isim mausul tersebut. Ini. Pada contoh-contoh yang lain juga demikian. Dan pada isim pada silah yang berupa sifat jumlah tadi, yang berupa dzaraf maupun jar majrur terutama ini, ya, kalau dilihat apa misalnya alladhi indaka, ya tadi, ya, alladhi indaka yang tanpa apa, mana dhamirnya? Alladhi indaka, alladhi fiddar, yang tanpa dhamir yang sesuai dengan isim mausul, yang secara makna kembali pada isim mausul. Ja'ani alladhi 'indaka, datang orang yang ada di sisimu. Orang yang ada di sisimu. Mana a'idnya? Takdir. Ya, ja'a alladhi fid dari, datang orang yang ada di rumah. Kembali tadi sudah dijelaskan apa? Dzaraf dan jar majrur. Di situ ada muta'alliq atau terkait dengan fi'il mahdzuf yang takdirnya istaqarra. Nah, pada istaqarra ini ada apa? Ada fa'il yang berupa dhamir mustatir takdirnya huwa. Inilah a'idnya. Ya. Ini. Tadi sudah disampaikan pada silah yang berupa dzaraf dan jar majrur, di situ terkait dengan satu fi'il yang wajib dihilangkan, takdirnya adalah istaqarra. Nah, tentunya dia fi'il. Nah, setiap fi'il kan pasti punya fa'il. Jadi bomir huwa. Takdirnya bomir huwa. Dan inilah yang menjadi a'idnya pada silah mausul tersebut. Jadi a'id di situ bisa nampak dengan jelas lafal, jelas bentuknya, tapi juga bisa takdir atau muqaddar atau ditakdirkan tidak nampak atau bahkan bisa dihilangkan. Ini a'id dhamir tersebut. Yang jelas, ya, yang jelas setiap silah pasti ada a'idnya. Entah itu tampak ataukah tidak, ada ataukah dihilangkan, itu akan ada a'idnya. Dan di sini dijelaskan di kalimat terakhir di sini, waqad yahdaful a'idu, dan terkadang a'id itu dihilangkan. Terkadang a'id itu dihilangkan. Nahwu, contoh dalam beberapa ayat disebutkan di sini, lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Di surah Maryam, ai maknanya apa? Alladhi huwa ashaddu. Okay. Jadi ayyuhum ashaddu, ayyuhum itu isim mausul. Semana dengan alladhi, ya, mungkin diganti dengan alladhi, ya, secara makna atau takdirnya. Kemudian ashaddu ini bagian dari silah atau silahnya, silahnya ashaddu. Nah, di situ ada dhamir yang dihilangkan, yaitu takdirnya maknanya apa? Huwa. Ini dihilangkan. Jadi maknanya, takdirnya atau asalnya alladhi huwa ashaddu, kemudian huwa itu dihilangkan menjadi alladhi ashaddu. Kemudian diganti lafaz isim mausulnya dalam ayat menjadi ayyuhum ashaddu. Contoh yang lain. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya, ma tusirrun wa ma tu'linun. Ma itu al-mausulah. Isim mausul. Ya, semakna dengan alladhi. Di sini dijelaskan maknanya ai alladhi tusirrunahu. Yakni ma tadi diartikan dengan alladhi untuk memudahkan memahami ya. Semakna dengan alladhi kudan tusirrunahu. Ada dhamir ha di sini secara asal atau secara makna. Ada dhamir ha yang sesuai dengan alladhi. Sesuai dengan isim mausul alladhi. Alladhi tusirrunahu. Walladhi tu'linunahu. Pada kelanjutan ayat juga demikian. Wa ma tu'linun wa ma tu'linuna. Ai maksudnya apa? Walladhi tu'linunahu. Ada dhamir ha secara asal atau secara makna kemudian dihilangkan lafaznya. Jadi penghilangan di sini secara lafaz, bukan secara makna, bukan secara takdiri, tapi secara lafaz penghilangan ayat ini. Sebagaimana tadi pada istiqara juga demikian. Ya. Kalau itu ditakdirkan ya pada fi'il tadi ya. Dan kemudian fi'ilnya dihilangkan itu juga dihilangkan dari sisi lafaznya. Jadi bukan dari sisi makna, tapi lafaznya yang dihilangkan. Secara pemikiran, secara pemahaman tetap ada ayat atau dhamir tersebut. Walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak ditampakkan, tapi secara pemahaman ada. Contoh yang berikutnya, wa nahu wa yashrabu mimma tashrabun. Ai alladhi tashrabuna minhu. Jadi mimma tashrabun itu min huruf jar kemudian bertemu dengan ma al-mausulah menjadi mimma. Jadi nun sukun ketemu min ya, minnya kan masuk ke min. Menjadi mimma. Tapi asalnya min huruf jar ketemu dengan ma al-mausulah. Jadi min al-ladhi, ya, min al-ladhi secara makna. Kemudian tashrabuna, yakni tashrabuna minhu. Ya, ada dhamir ha yang terletak sesudah min. Ya, tashrabuna minhu. Dhamir ini sebagai a'id, ya, sesuai dengan isim mausul al-ladhi, kemudian dihilangkan. Jadi boleh menghilangkan a'id dan tentunya ketika memang di situ bisa difahami secara makna tidak kemudian membingungkan, tidak membuat rancu, boleh dihilangkan. Tapi kalau sekiranya itu dihilangkan malah menjadikan rancu, menjadikan samar, maka a'id tidak boleh dihilangkan. Seperti contoh yang awal tadi, misalkan ja'alladhi abu al-abu qa'im. Ya, kalau itu bisa difahami tidak mengapa, tapi kalau itu tidak bisa difahami maka tidak boleh dihilangkan. Jadi secara asal a'id tampak ya, tetapi terkadang dia bisa dihilangkan ketika memang boleh atau bisa dihilangkan dan tidak menjadikan rancu, tidak menjadikan samar makna dari silatul mausul tersebut. Jadi ini a'id itu juga salah satu hal yang penting yang dibutuhkan oleh isim mausul sebagaimana silah. Jadi dua hal ini yang dibutuhkan oleh isim mausul untuk menyempurnakan makna pada isim mausul tersebut. Oke. Ini isim mausul. Jadi versus isim mausul ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Lafaz isim mausul itu sendiri, kemudian silahnya, silatul mausul, kemudian a'id, yaitu dhamir yang terkandung pada silatul mausul yang sesuai dengan isim mausul tadi. Jadi tiga hal ini yang harus ada ya, untuk kesempurnaan bentuk atau lafaz dari isim mausul ini. Baik. Sehingga dia isim mausul ini termasuk dari isim yang ma'rifah. Dari ini ada yang ditanyakan? Kulli syi'atin secara makna ya, kulli syi'atin setiap golongan, golongan kan banyak. Jadi di sini dari tinjauan secara makna jamak, karena jamak maka menggunakan dhamir hum. Ya mungkin dari ayat ini juga bisa untuk mungkin meluruskan yang kemarin untuk ayun yang menjadi isim mausul dalam penggunaan bisa tanpa mudhaf ilaih, seperti contoh-contoh yang kemarin ya, ayun qama, ayun qamat, tapi mungkin juga bisa diikuti mudhaf ilaih atau diidhafakan pada dhamir seperti pada ayat ini ayyuhum. Jadi bisa tidak diikuti mudhaf ilaih, bisa diikuti mudhaf ilaih. Wallahu a'lam. Dan terkadang seperti ini ayyuhum, kenapa ini hum? Tadi karena dia kembalinya pada kulli syi'atin secara makna. Jadi terkadang hal-hal yang semacam ini bisa dilihat dari sisi makna, bisa ditinjau dari sisi makna, tapi juga bisa ditinjau, dipertimbangkan dari sisi lafal. Ya, lafalnya mufrad tetapi maknanya jamak, maka boleh nanti misalkan diganti dengan dhamir, ya menggunakan dhamir yang mufrad boleh, ataupun menggunakan dhamir yang jamak juga boleh. Seperti qaumun juga ya. Ini mufrad secara lafaz tetapi jamak secara makna, qaum. Ya, maka boleh misalkan ja'a al-qaumu ja'a. Ja'a kan bentuk mufrad ya. Boleh. Mempertimbangkan dari sisi lafaz karena itu mufrad al-qaumu ja'a. Atau boleh al-qaumu ja'u, mempertimbangkan dari sisi makna kan itu jamak. Ada lagi yang ditanyakan? Ini tidak terkait dengan isim mausul ya, yang seperti ini tidak terkait dengan isim mausul, ini secara umum demikian. Ini dulu, kalau tidak ada pembahasan tentang isim mausul setelah ini, selesai dengan ini. Kemudian yang berikutnya nanti insyaallah jenis isim ma'rifah yang berikutnya. Ya, yaitu yang dijadikan ma'rifah dengan adanya alif lam ataupun yang lain. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.